إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشارح رحمه الله تعالى ورواه أحمد وصححه ابن حبان وفيه وشفاعة لمن قال لا إله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه. Dalam riwayat lain dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah wa sahahahu, dan disahihkan oleh Ibn Hibban, dan di dalamnya ada kalimat syafaatku adalah untuk orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Hatinya membenarkan lidahnya dan lidahnya membenarkan hatinya. Yusaddiqu qalbuhu lisanahu wa lisanuhu qalbah. Qalbuhu yang pertama sebagai fa'il membenarkan lidahnya. Tetapi yang kedua lisannya sebagai fa'il, hatinya sebagai maf'ul. Lisanuhu qalbah, lisannya membenarkan hatinya. Wa syahiduhu, dan pendukung hadis ini sangat banyak. Yani yang mendukung, membenarkan bahwa yang mendapatkan syafaat hanya yang tauhidnya masih bersih, belum dirusak oleh kesyirikan-kesyirikan. Di antaranya hadis dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi ada doa yang dikabulkan. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, maka masing-masing nabi menyegerakan doanya masing-masing. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati, sedangkan aku menunda doaku. Ikhtaba'tu, aku sembunyikan doaku untuk nanti. Syafa'atan li ummati yaumil qiyamah, menjadi syafa'at nanti pada hari kiamat. Fahiya nailatun insyaallah man mata la yushrik billahi syai'a, maka syafaat ini akan didapatkan insyaallah oleh seorang yang mati la yushrik billahi syai'a, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kalian kumpulkan lafaz-lafaz tersebut agar kalian bisa melihat siapa yang akan mendapatkan syafaat dari syafaat Rasulullah SAW dan syafaatnya para pemberi syafaat. Pertama, hadis Abu Hurairah. Man ashadun nas bi syafa'atika yawmal qiyamah. Siapa jawaban Nabi SAW? Man qala la ilaha illallah mukhlifan. Iya kan? Man qala la ilaha illallah mukhlifan min qalbih. Baik, lafaz kedua adalah lafaz yang disebutkan di dalam ucapan Abu Abbas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tadi, disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah, dapat riwayat Ahmad, syafa'ati, syafa'atku liman qala, liman qala la ilaha illallah, sama saja liman qala la ilaha illallah mukhlishan, sama juga mukhlishan. Tetapi dijelaskan apa makna mukhlis. Yusaddiqu qalbuhu lisanah wa yusaddiqu lisanuhu qalbah. Mukhlisan. Yusaddiq. Lisanuhu qalbah. Wa qalbuhu lisanah. Tinggal harokatnya saja kalian atur. Yusaddiqu lisanuhu qalbah wa qalbuhu lisanah. Baik, ini lafaz kedua. Baik, kalau dalam lafaz hadis terbalik, ini dulu baru. Yusaddiqu qalbuhu lisanah wa lisanuhu qalbah. Apa lafaz ketiga? Dalam riwayat Muslim disebutkan fahiya nailatun insyaallah man mata la yushrik billahi syai'a, maka syafaatku akan didapat insyaallah oleh orang yang mata, man mata la yushrik billah. Baik. Apakah bertentangan atau sama antara kalimat terakhir dengan kalimat kedua dan kesatu? Hah? Mukhlishan. Lidah dan hatinya cocok. Man qala la ilallah mukhlishan min qalbih, dari hatinya. Satu dan dua sama. Baik. Sekarang yang ketiga. Man mata wa la yushrik billahi syai'a. Siapa yang mati dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini syarat mendapatkan syafaat Nabi dalam riwayat Muslim. Fahiyana ilatun insyaallah liman mata la yusyrik billahi syai'a. Berarti makna mukhlishan adalah tidak mengotorinya dengan syirik. Makna yusaddiq lisanuhu qalbah wa qalbuhu lisanah adalah tidak syirik. Makna mukhlishan min qalbih adalah tidak syirik. Sebab kalau hatinya tidak jujur, maka amalannya akan bertentangan dengan lidahnya. Asyhadu an la ilaha illallah, tapi ternyata minta pada kuburan, berdoa pada benda, berdoa pada kuburan, pada orang mati, berdoa pada makhluk-makhluk, pada tempat keramat, batu keramat, keris keramat, segala macam. Tidak meminta pada Allah Subhanahu wa taala, atau menyertakan bersama permintaannya kepada Allah dengan permintaan pada manusia. Itu makna asyirku. Itu makna yusyrik billah. Sehingga syaratnya tidak syirik. Waqad saqal musannif rahimahullahu ta'ala kalam syekhul Islam huna faqama maqam asyarah wa tafsir. Musannif di sini Saqah menyebutkan rahimahullah ucapan Syekhul Islam di sini. Maka ucapan Syekhul Islam ini sebagai apa? Maqam asy-syarah. Kedudukannya menduduki syarah, seperti syarahnya dari hadis tadi. Wa tafsir, kedudukan ucapan Syekhul Islam sebagai tafsirnya. Lima fi hadzal bab min al ayat, tafsir dari apa yang ada dalam bab ini dari ayat-ayat, sehingga barakallahu fikum kalian hafalkan matannya, termasuk ucapan Syekhul Islam karena itu di dalam matannya. Paham tu muni? Paham tu? Baik. Wa huwa kafin wafin. Dan ucapan Syekhul Islam ini kafin wafin, cukup. Wafin juga maknanya mencukupi. Bitahqiq ma'al ijaz, cukup menjelaskan. Ma'al ijaz, bersama ringkasnya ucapan beliau. Ucapannya ringkas tetapi jelas. Ucapannya singkat tetapi padat. Ucapan ringkas maknanya masya Allah jelas. Kalimatnya singkat tetapi isinya padat, masya Allah rahimahullahu ta'ala. Wa qad arrafa al-ikhlas bi ta'rifin hasan, dan beliau mendefinisikan ikhlas dengan definisi yang sangat bagus. Tahu definisi? Nah, penjelasan. Arrafa dari kata ta'rif. Arrafa yu'arrifu ta'rifan. Beliau mendefinisikan ikhlas. Apa itu ikhlas? Bi ta'rifin hasan, dengan definisi yang sangat bagus. Apa itu? Kata beliau, al-ikhlasu mahabbatullahi wahdah wa iradatu wajhi. Keikhlasan adalah kecintaan kepada Allah saja, tidak kepada yang lain, dan hanya menghendaki Allah saja, tidak menghendaki yang lain. Artinya semua yang dia kerjakan dari ibadahnya, muamalahnya, salahnya, akidahnya, semuanya hanya iradatullah, menghendaki Allah saja, tidak ingin yang lain. Itu makna ikhlas. Terungkap dalam ucapan seorang yang salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ikhlas. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah rabbul alamin. Itu yang namanya keikhlasan. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fi ma'na hadis Abi Hurairah, berkata Ibnu Qayyim tentang makna hadis Abu Hurairah tadi, qala rahimahullah, ta'ammal hadzal hadis, perhatikan hadis ini, kaifa ja'ala al-asbab allati tunalu biha syafa'atuhu tajridu at-tauhid aks ma 'indal musyrikin aksuma indal musyrikin. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, lihatlah, ta'ammal dengan jazm fi'lu amrin, fi'l amr, ta'ammal, perhatikanlah hadis ini bagaimana dijadikan sebab-sebab yang didapatkan dengannya syafaat adalah pemurnian tauhid. Lihatlah yang sudah kita tulis tadi. Lihatlah, syarat seorang untuk mendapatkan syafaat Nabi adalah tajridut tauhid. Ini semua merupakan tajrid at-tauhid. Tajridut tauhid. Tajrid at-tauhid. Man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi, tajrid at-tauhid. Liman qala la ilaha illallah mukhlishan yusaddiqu lisanuhu qalbah wa qalbuhu lisanah, itu juga tajridut tauhid. Fahiya na'ilatun insyaallah liman mata, bagi siapa yang mati la yusyrik billahi syai'a, ini juga tajridut tauhid. Semuanya tajridut tauhid. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, perhatikanlah bahwa syarat-syarat untuk seorang mendapatkan syafaat Nabi adalah pemurnian tauhid. Aksu ma'indal musyrikin, bertentangan dengan apa yang ada pada kaum musyrikin. Terbalik kaum musyrikin. Berlawanan dengan apa yang diyakini oleh kaum musyrikin. Kaum musyrikin meyakini kalau mau mendapatkan syafaat, berdoalah pada kuburan orang saleh. Orang-orang musyrik berkata, kalau engkau ingin mendapatkan syafaat dari orang soleh, maka datangilah kuburannya, memohonlah, merataplah, mintalah. Diajarkan syirik. Terbalik toh. Padahal Nabi SAW dalam sekian hadis menyatakan, siapa yang akan mendapatkan syafaatku, hendaklah dia memurnikan tauhid. Hendaklah dia mengucapkan la ilaha illallah mukhlishan min qalbih. Hendaklah dia la yusyrik billahi syai'a. Berarti aksu ma'indal musyrikin, bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh musyrikin. Anna syafa'ah tunalu bittikhadihim syufa'a. Karena musyrikin menganggap bahwa syafa'at bisa didapat kalau dia meminta, meratap kepada kuburan-kuburan orang saleh sebagai pembela-pembelanya, wa ibadatuhum, dengan menyembah mereka, wa mualatuhum, dengan berwala pada mereka. Faqallaban nabiyyu, maka Nabi membaliknya. Bukan itu. Untuk mendapatkan syafaatku, bukan dengan menyembah kuburan, bukan dengan berdoa pada kuburan, bukan berdoa kepada peninggalan-peninggalan orang soleh. Semua yang ditinggal orang soleh jadi berhala. Ini keris-keris orang soleh jadi berhala. Ya wahai keris orang soleh, aku minta syafaat. Ini pohon pernah disandari orang soleh dulu, disembah juga. Ini dulu disembah oleh wali, atau bukan disembah, disandari oleh wali. Maka ini pohon keramat. Yang ini rambutnya orang soleh, disembah juga. Ini rambutnya Syekh Magelung, Syekh yang punya gelungan, yang rambutnya gak bisa dipotong oleh manusia manapun. Dia mencari kesana kemari sampai rambutnya panjang sekali, konon ceritanya. Kemudian ketemulah Sunan Kalijaga di Cirebon. Kemudian Sunan Kalijaga mencari karang yang getas. Akhirnya jalannya jalan karang getas. Karangnya getas, karang yang sudah kering, yang tajam. Kemudian dipotong dengan mudahnya. Wah, berarti rambutnya karomah. Kemudian berdatangan ke kuburan rambut. Minta ini, minta itu. Ngapain? Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi peninggalan. Ada kursinya syekh. Orang soleh. Maka kursinya juga dianggap keramat. Sumurnya sumur keramat. Rumahnya rumah keramat. Sendoknya sendok keramat. Piringnya piring keramat. Ditempel-tempelkan di tembok. Kemudian apa lagi? Semua jadi keramat. Ini barakallahu fikum asal muasalnya dari kesyirikan-kesyirikan orang-orang musyrikin, bukan dari Islam. Dulu di zaman paganisme, di zaman orang masih belum kenal Tuhan, mereka cari apa saja yang kira-kira memiliki kekuatan, memiliki kehebatan, maka mereka sembah. Kalian dan kita semua kaum muslimin sudah dikenalkan dengan ilah yang benar-benar ma'bud bihaq, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta langit dan bumi, pencipta seluruh alam semesta, pencipta sumur keramat, pencipta batu ini, pencipta pohon ini, pencipta itu, pencipta semua benda-benda tadi. Mengapa kok kembali menjadi orang jahiliyah atau kembali menjadi orang-orang dulu yang belum kenal Tuhan. Jangan-jangan ini juga bisa kita minta. Jangan-jangan kursinya syekh juga bisa kita minta. Jangan-jangan pohon ini juga bisa kita minta. Jangan-jangan kenapa mencari-cari dengan tebak-tebakan? Mengapa menduga-duga dengan prasangka urusan surga, urusan neraka? Jangan dengan sesuatu yang dugaan. Harus dengan sesuatu yang pasti. Apa yang pasti? Yang la raiba fi, yang tidak ada keraguan padanya. Apa yang pasti? Yang la syakka fi, tidak ada keraguan padanya. Apa yang pasti? Yang la miryata fi, yang tidak ada miryah, tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran. Al-Quran. Apakah Al-Quran mengajarkan semua itu tadi? Meminta pada benda-benda? Sebaliknya. Al-Quran justru berkata, jangan, la tasjudu lisyamsi wala lil qamari. Jangan kalian sujud-sujud pada matahari atau pada bulan, tapi sujudlah pada yang menciptakan mereka. Itu makhluk besar matahari dan bulan. Tidak boleh kita menyembahnya. Apalagi batu-batu. Apalagi pohon. Maka jangan kalian sujud, jangan kalian meratap, jangan kalian berdoa pada benda-benda tadi. Mintalah, berdoalah kepada Allah yang menciptakan mereka, yang menciptakan benda-benda tadi. Itu dalam Quran. Belum lagi dalam hadis. Dalam hadis menjawab alasan kalian. Apa alasan kalian meminta pada kuburan? Supaya syekh tadi membela kita. Kalau ingin dibela, kalau ingin diberi syafaat oleh Nabi dan oleh orang-orang saleh, jadilah engkau orang yang bertauhid. Karena Nabi menyatakan tiga diantaranya ini, hadis-hadis sahih dalam Bukhari, dalam Muslim, dalam riwayat Imam Ahmad dan lain-lainnya, bahwa yang akan mendapatkan syafaatku adalah orang-orang yang memurnikan tauhidnya, yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Yang dikatakan oleh Nabi, la yushrik billahi syai'a, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.